ku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita. Kau ciptakan mimpiku. Jujur ku hanya sesalkan diriku. Namun ku hanya sesalkan diriku. Ku harus lepaskanmu, melupakan senyummu. Sama tentangmu, tentangku. Yeah.